ini mayoritasnya seringnya sudah tidak didapatkan lagi. Ini fahada ghairu mawjudin fil ghalib. Seringnya kata beliau ini tidak didapatkan lagi. Karena memang manusia secara fitrah seperti yang akan disebut oleh beliau nanti ini sudah mengakui adanya pencipta yang menciptakan alam semesta ini, yang memiliki dan juga yang mengatur alam semesta ini. Itu dengan dalil-dalil, bukti-bukti secara akli, akal ataupun secara an-naql yang menunjukkan bahwasannya alam semesta ini ada penciptanya. Nah, pengakuan yang seperti itu ini adalah merupakan amrun fitriyun, itu perkara yang sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasanya di sana ada yang menciptakan alam semesta ini, kecuali orang-orang yang menentangnya, itu pun jumlahnya sedikit, itu pun dilakukan karena sombong, mukabarah, karena sombong, walaupun batinnya mengakui di sana ada pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Kata beliau, fal umamu kulluha mukirratun bitauhidir rububiyyati ittiraran. Maka seluruh umat-umat, itu seluruh umat-umat manusia, semuanya kata beliau, mukirratun bitauhidir rububiyyati ittiraran. Semuanya mesti mengakui tentang tauhid ar-rububiyyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengatur dan juga yang memiliki alam semesta ini. Ini tauhid ar-rububiyyah, itu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya yang menciptakan, yang mengatur dan juga yang memiliki alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya umat manusia semuanya mengakui bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala yang demikian. Lam yajhadhu illa man tadhahara bil inkar. Tidak ada yang menentangnya kata beliau. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali man tadhahara bil inkar, kecuali orang yang berpura-pura saja, yang berusaha untuk mengingkari bahwasanya tidak ada yang menciptakan alam semesta ini. Yaitu dalam bentuk sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan alam semesta ini. Seperti yang sekarang ini, akidah yang seperti ini, ideologi yang seperti ini, itu keyakinan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, mengatur dan juga yang lainnya, ini sedang dirusak, yaitu oleh sebuah partai yang ada di Indonesia ini yang mungkin antum sering mendengarnya, yaitu Partai Komunis Indonesia, orang-orang PKI, di mana di antara keyakinan mereka adalah mengingkari yaitu tidak adanya pencipta yang mencipta alam semesta ini. Itu mereka mengingkari bahwasanya alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Itu mereka sombong kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun batin mereka mengakui sebenarnya, itu dengan melihat kenyataan alam yang tersusun rapi, dengan begitu rapinya siapa yang menyusunnya, tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Dan tidak mungkin itu terjadi dengan tiba-tiba. Mesti ada yang menciptakannya. Ma'annahu ya'tarifu bihi fil batin, kata beliau. Padahal hatinya itu ya'tarif. Itu ya'tarifu mengakui perkara yang demikian dalam batinnya, itu dalam hatinya. Li'annal ikrara bihi daruriyun. Karena mengakui hal yang demikian, yaitu mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan perkara daruri, yaitu yang mesti ada pada diri seseorang. Fal jami'u ya'rifu anna hadzal khalqa wa hadzal kauna la budda lahu min khaliqin. Maka seluruh umat manusia itu mengetahui bahwasanya makhluk ini dan juga alam semesta ini mesti, kata mereka, kata beliau, memiliki pencipta yang menciptakan alam semesta ini dan juga makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Ini semuanya. Karena itu adalah merupakan perkara yang daruri. Wa hadzal khalqu alladhi yasiru la budda lahu min mudabbirin laisa mawjudan bi mujarradi sadafati aw mawjudan fi nafsihi aw mawjudan fi nafsihi atau min nafsihi. Kata beliau, wa hadzal khalqu, dan makhluk ini, itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladhi yasiru, yang berjalan di alam semesta ini, La budda lahu min mudabbirin, mesti memiliki mudabbir yang mengaturnya. Matahari setiap hari kita jumpai terbit dari arah timur. Terbit dari arah timur. Kemudian nanti tenggelam di arah barat. Itu. Semuanya. Setiap hari kita jumpai begitu rapinya mereka keluar dan tenggelam. Semuanya yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bulan pada awal kalinya muncul dengan kecil. Kemudian membesar-membesar sampai bulan purnama. Kemudian mengecil kembali sampai habis. Semuanya yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin, kata beliau, tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang mengaturnya. Laisa mawjudan bimujarradis sadafati. Tidak mungkin makhluk tersebut ini ada bimujarradis sadafati, yaitu dengan tiba-tiba. Au mawjudan min nafsihi, ataukah keberadaannya tersebut ini tercipta dengan sendirinya. Tidak mungkin yang seperti ini. Tidak mungkin makhluk itu mampu menciptakan dirinya sendiri. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia. Dalam surat At-Tur, ayat yang ke-35 sampai 36, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun, am khalakus samawati wal arda, bal la yukinun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Am khuliku min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakannya? Atau diri-diri mereka sendiri yang menciptakannya? Ini tentunya pertanyaan yang tidak mungkin seseorang menjawab. Bahwasanya yang menciptakannya adalah diri mereka sendiri. Karena mereka sudah meyakini bahwasanya alam semesta ini mesti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka sendiri. Am khalaqus samawati wal arda, ataukah mereka yang menciptakan langit dan juga bumi? Bal la yukinun, akan tapi mereka yang seperti itu tidak mengakuinya, yaitu tidak meyakini bahwasanya mereka yang menciptakan langit dan bumi tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Mereka ini sudah meyakini dalam hati-hati mereka karena difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya keberadaan alam semesta ini sudah ada yang menciptakannya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kondisi umat manusia yang seperti ini, mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur menciptakan alam semesta ini, maka kalimat syirik dalam ucapan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang dimaukan adalah syirik dalam masalah al-uluhiyah. Itu syirik dalam masalah al-uluhiyah. Itu bukan dalam masalah syirik ar-rububiyah. Kata beliau, fal iqraru bi tauhidir rububiyyati daruriyun wa fitriyun, lakinnahu la yakfi. Maka pengakuan mengakui tauhid ar-rububiyyah, yaitu rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, adalah merupakan perkara yang daruriyun wa fitriyun, itu perkara yang mesti dan juga difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kata beliau, mengingatkan di sini, pengakuan yang seperti itu saja, yaitu mengakui tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak mengakui perkara-perkara yang lainnya, yang seperti ini la yakfi, kata beliau, belum cukup. Dan tidak cukup kalau hanya seseorang mengakui rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala saja, tanpa mengakui perkara-perkara yang lainnya, itu uluhiyahnya Allah, asma wa sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yakfil musyrikina iqraruhum bihi kama fil Qur'an. Maka tidak cukup bagi orang-orang musyrik pengakuan mereka mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana hal itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yaitu di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrik, itu orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kondisinya sudah mengakui yang mencipta, yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rizki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pengakuan mereka yang seperti ini tidak cukup. Artinya mereka belum dianggap sebagai seorang muslim dengan mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena mereka masih mengingkari uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka masih mengingkari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Justru mereka meyakini selain Allah subhanahu wa ta'ala, masih berhak untuk disembah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Ini mereka orang-orang musyrik. Sehingga pengakuan mereka ini belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Kata beliau di sini, "Fal Qur'anu sharihun fi hadza." Maka Al-Qur'an ini sangat gamblang, sangat jelas menjelaskan hal ini, itu pengakuan orang musyrik mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zukhruf disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum," dan jika engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, bertanya kepada orang-orang musyrik, "Man khalaqahum?" Siapakah yang telah menciptakan mereka? Dikatakan oleh Syekh di sini, "Mada yujibun?" Apa yang akan mereka jawab dari pertanyaan yang seperti ini? Kata beliau, "Yujibuna Allah." Niscaya mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yakuluna Allah." Niscaya mereka akan menyatakan Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Demikian pula pada ayat-ayat yang lainnya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakuluna Allah." Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lainnya mereka ditanyakan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan juga yang mematikan, yang mengatur alam semesta ini, siapakah yang melakukan hal demikian? Niscaya mereka orang-orang musyrik akan mengetahui dan mengakui bahwasanya yang melakukannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang-orang musyrik sudah mengakui tentang rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pengakuan mereka yang seperti itu tidak cukup mereka untuk dianggap sebagai seorang muslim. Itu sebagai seorang muslim harus ditambahkan pengakuan yang lain, itu mengakui tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Ai Allahu huwa alladhi khalaqana," yaitu maknanya Allah lah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kami. Ini pengakuan orang-orang musyrik, mengakui yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pengakuan mereka hada tauhidur rububiyah, ini adalah merupakan pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah. Fal matlubu huwa tauhidul uluhiyah. Akan tetapi kata beliau, yang dituntut, yang dimaukan, yang dituntut dari mereka adalah tauhidul uluhiyah, itu tauhid al-uluhiyah, yaitu agar mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Ini mereka yang dituntut dari mereka harus mengakui seperti itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka orang-orang musyrik setelah mereka mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dikatakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Sehingga sebagian mereka ada yang menyambut seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya ada yang tidak mau menyambut seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersikeras mempertahankan agama mereka, agama kesyirikan, agama jahiliyah yang telah mereka anut selama ini. Ini mereka orang-orang musyrik. Sehingga mereka berusaha untuk mempertahankan agama mereka, walaupun harus berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun harus bermusuhan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini, "Hadza alladhi hasala fihi an-niza'u wal khilafu wal khisamu bainar rusuli wal umami wa bainad du'ati ila Allah wa bainan nasi." Dan tauhid uluhiyah inilah, kata beliau, telah terjadi padanya an-niza', yaitu perselisihan, wal khilaf, wal khisam, itu permusuhan dan juga khilaf antara para rasul dengan umatnya. Itu ketika para rasul menyeru kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya ada yang mengikuti, sebagiannya justru memusuhi, memerangi rasul tersebut. Ini Demikian tauhid uluhiyah. Sehingga dengan ajakan kepada la ilaha illallah yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadilah peperangan Uhud, peperangan Badar, perang Khandaq, dan juga berbagai macam peperangan yang terjadi waktu itu. Semuanya adalah untuk mewujudkan tauhid al-uluhiyah. Sehingga dikatakan oleh beliau di sini, tauhid uluhiyah itulah yang terjadi padanya an-niza wal khilaf wal khisam bainar rusuli wal umami, antara para rasul dengan umatnya. Wa bainad du'ati ila Allah wa bainan nas. Demikian pula an-niza wal khilaf wal khisam itu pun terjadi antara para duat, itu para dai-dai yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia. Itu manusia yang didakwahi oleh mereka. Sehingga manusia itu ada yang memusuhi duat at-tauhid, itu dai-dai tauhid yang mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya ada yang menyambut. Ini karena memang sudah sunnatullah Subhanahu wa taala. Sebagiannya menyambut, sebagiannya ada yang tidak menyambut, justru memusuhi dakwahnya para rasul dan juga pengikutnya para rasul. Hadza huwa alladhi fihi al-khusumah, fihi al-qital, wa fihi ma yata'allaqu bidzalika min al-wala'i wal bara'i wa ghairi dzalik. Dan tauhid yang seperti inilah itu tauhid al-uluhiyah. Itu tauhid yang di situ ada al-khusumah, itu permusuhan antara dai-dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umatnya, dengan mad'unya. Terjadi di situ al-qital, yaitu peperangan. Wa fihi ma yata'allaqu bidzalika min al-wala'i wal bara', dan di dalam tauhid itu juga ada perkara-perkara yang terkait dengannya, yaitu dari permasalahan al-wala' wal bara'. Itu al-wala' wal bara', sikap loyal dan juga sikap berlepas diri. Kepada siapa kita harus berloyalitas dan kepada siapa kita harus berlepas diri? Tentunya loyalitas kita itu hanya kepada ahlu tauhid, orang-orang yang mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan berlepas diri dari orang-orang yang masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala wa ghairi dzalik, dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya. Itu tauhid al-uluhiyah yang menjadi pembahasannya. Ini ucapan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu penjelasan dari lawanan asyirku. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah berikutnya, kata beliau, wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'amah. Dan keadaan Al-Quran, kata beliau, dan keadaan kebanyakan dari Al-Quran itu isinya adalah fi bayani hadal asli, itu menjelaskan tentang prinsip yang pertama ini. Beliau menyatakan bahwasanya aktsarul Quran, kebanyakan dari kandungan Al-Quran, isi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ini isinya adalah menjelaskan tentang prinsip yang pertama ini. Itu menjelaskan agar manusia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan meninggalkan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cuma satu ayat, dua ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Namun aktsarul Qur'an, mayoritas, kebanyakan dari Al-Qur'an isinya adalah menjelaskan tauhid yang semacam ini. Itu prinsip yang pertama, itu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh beliau kelanjutannya, penjelasan Al-Quran itu, kebanyakan Al-Quran menjelaskan tentang prinsip yang seperti ini, min wujuhin syatta, dari berbagai sisi. Dari berbagai macam bentuk penjelasan di dalam Al-Quran, ini sangat banyak yang kita akan dapati dari Al-Quran itu sendiri. Bikalamin yafhamuhu abladul amah, yaitu dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa difahami oleh abladul amah, orang awam yang paling bodoh sekalipun itu faham tentang prinsip yang pertama ini. Itu penjelasan dari Al-Quran. Ketika Al-Quran menjelaskan prinsip yang seperti ini, orang yang paling dungu, orang yang paling bodoh, itu pun akan mudah untuk memahaminya. Tentunya bagaimana lagi kalau orangnya adalah orang yang cerdas, uqala, memiliki akal, memiliki pemahaman, tentunya dia akan lebih mudah bi'idznillah subhanahu wa ta'ala untuk memahaminya. Ini ucapan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Artinya, hujjah yang ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para makhluknya terkait dengan tauhid al-uluhiyah, ini adalah merupakan hujjah yang sangat gamblang yang bisa difahami oleh siapapun, baik orang yang bodoh ataupun orang yang pintar. Kata beliau di sini, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan penjelasannya di sini pada poin yang keempat. Allahu jalla wa ala yakul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini mencontohkan tentang apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Bahwasanya Al-Quran kebanyakannya menjelaskan tentang prinsip yang seperti dengan berbagai macam sisi, dengan penjelasan yang bisa difahami oleh abladul amah. Kata beliau contohnya adalah seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat gamblang. Sangat gamblang sekali. Diperintah kita untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dilarang kita untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Sangat gamblang. Sehingga di sini kata Asy-Syaikh, hal hadza kalamun ghamidun. Apakah firman Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah merupakan kalam yang ghamid? Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ghamid, yang membingungkan, yang di situ tidak bisa difahami oleh siapapun. Apakah demikian? Kata beliau, al-awamu yafhamunahu. Orang awam saja bisa memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Ketika mereka mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini, orang awam akan faham. Diperintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dilarang untuk berbuat syirik di dalam beribadah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a yafhamuna min hadhihi al-amra bil ibadati wan nahya 'anil syirki. Kata beliau, mereka orang awam ketika mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a, mereka akan memahami dari ayat ini adanya perintah untuk beribadah dan adanya larangan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha, beribadahlah hanya kepada Allah semata. Dan tinggalkanlah, janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Orang awam akan paham, memahami dari ayat tersebut adanya perintah untuk beribadah, adanya larangan untuk berbuat syirik. Walau annahum lam yata'allamu, walaupun kata beliau mereka ini tidak belajar. Walaupun mereka tidak belajar, akan paham. Akan paham apa yang diinginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya'rifuna hada min lughatihim. Mereka akan memahami yang seperti ini dari bahasa-bahasa mereka. Itu bahasa Arab tentunya. Mereka mengenal yang seperti ini dari bahasa mereka. Karena mereka faham. Wa'budullaha ini adalah perintah fil amr. Wa la tusyriku ini adalah larangan. Itu fil mudhari yang dimasukkan oleh lan nahya. Sehingga mereka faham ini adalah larangan untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi ayatun wahidatun. Ini baru satu ayat kata beliau. Satu ayat yang menjelaskan tentang prinsip yang pertama. Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan larangan untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang awam memahami yang seperti ini. Kata beliau, Wal-Quranu mamlu'un min mithli hada. Sementara Al-Quran itu sangat banyak, sangat penuh dengan contoh-contoh yang seperti ini. Ataukah seperti firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti ini. Itu. Sangat banyak kata beliau. Hadihil ayatu yamurruna alaiha wa yakra'unaha lakin la yufakkiruna fiha. Ayat-ayat yang seperti ini kata beliau, mereka lewati. Mereka membaca ayat-ayat yang seperti ini. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk memikirkannya. Itu tidak bisa untuk memikirkan kandungan dari ayat tersebut. Yaqulullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa hum yaquluna ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir. Mereka membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ternyata mereka mengucapkan dalam kesehariannya, ya Ali, itu memanggil Ali, bukan memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Husain, memanggil Husain, ataukah yang lainnya memanggil Badawi, yang lainnya memanggil Tijani, yang lainnya juga memanggil Abdul Qadir. Ini mereka tidak memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagiannya ada yang tidak memahaminya. Yasrahuna wa yasihuna wa yunaduna bi'a'la aswatihim, ya fulan, ya fulan, wa fulanun hada mayyit, kata beliau. Mereka berteriak dengan suara yang tinggi, itu dengan mengangkat suara-suara mereka, ya fulan, ya fulan, sementara fulan yang dipanggil oleh mereka ini adalah orang yang sudah mati, yang sudah dikubur di dalam kuburannya. Ini artinya apa? Mereka tidak memahami larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat syirik. Padahal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti itu sangat gamblang, bisa difahami oleh orang-orang awam sekalipun. Namun kenapa mereka tetap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanggil Ali, Husain dan juga yang lainnya, tidak memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian kata beliau, wa hadha alladhi yunadi al-mayyita wa yasrahu rubbama annahu yahfadhu al-Qur'ana bil qira'ati sab'i aw al-'ashr wa yujawwiduhu tajwidan munqati'an nadhir. Orang yang memanggil mayit tadi dan berteriak dengan keras, terkadang orangnya ini yahfadul Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Berarti sekian ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan larangan untuk berbuat syirik, dia tidak bisa memahami Al-Qur'an tersebut, padahal dia yahfadul Qur'an, hafidul Qur'an, itu menghafal Al-Qur'an. Ya mungkin dia menghafal Al-Quran tersebut bil qira'ati sab'i awil asr, yaitu dengan qira'ah sab'ah ataukah qira'ah al-asr. Ini itu 7 bacaan ataukah 10 bacaan. Wa yujawwiduhu tajwidan munqati'an nadhir, dan dia membaca Al-Quran tersebut dengan apa namanya, dengan ditajwidkan. Itu artinya membaca Al-Quran tersebut dengan tajwid yang benar, munqati'an nadhir, yang bacaannya tersebut ketika membaca Al-Quran karena bertajwid, ini munqati'an nadhir, bisa mengalahkan orang yang semisal dengan dia. Tidak ada bandingannya artinya. Tidak ada bandingannya kalau si fulan ini sudah membaca Al-Quran. Namun ternyata dia memanggil si mayit yang ada di dalam kuburan. Yukimuhu iqamata sahmi, dia membenarkan bacaannya seperti meluruskan anak panahnya. Itu yukimuhu iqamata sahmi, meluruskan anak panahnya. Meluruskan bacaannya seperti iqamata sahmi, itu seperti meluruskan anak panah supaya lurus sehingga bisa tepat pada sasarannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu ya'tani bihurufihi wa yudayyi'u hududahu. Akan tapi orang ini, dia perhatiannya hanya kepada huruf-huruf Al-Qur'an dan melupakan hududahu, itu batasan-batasan yang ada di dalam Al-Quran. Diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang untuk berbuat syirik, ternyata dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yudayyi'u hududahu, yaitu menyia-nyiakan batasan-batasan yang ada di dalam Al-Quran, yang diperhatikan hanya huruf-hurufnya, tajwidnya dan juga yang lainnya. Kemudian di sini dinukil ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang menunjukkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya Al-Qur'an ini banyak penjelasan tentang prinsip yang pertama ini, yaitu prinsip at-tauhid, ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan larangan untuk berbuat syirik. Kata beliau di sini, yaqulul Imam Ibnu Al-Qayyim, berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan di sini, Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Al-Qur'an seluruhnya adalah berbicara menjelaskan tentang tauhid. Seperti yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya Al-Qur'an tersebut menjelaskan tentang at-tauhid biwujuhin syatta, itu dengan berbagai macam bentuk penjelasan bi kalamin yafhamuhu abladul ama. Nah, di sini Ibnul Qayyim juga menyatakan demikian. Al-Qur'an seluruhnya adalah berisi tentang at-tauhid. Bagaimana itu? Yaitu kata beliau menjelaskan di sini, li'annahu imma amrun bi'ibadatillahi wa tarkis syirki. Karena Al-Qur'an mungkin bentuknya adalah berupa perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan ataukah perintah untuk meninggalkan kesyirikan. Itu perintah untuk meninggalkan kesyirikan ataukah larangan untuk berbuat syirik. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid. Boleh pula ataukah bisa jadi Al-Qur'an tersebut berupa penjelasan tentang balasan ahli tauhid, itu balasan bagi orang-orang yang bertauhid. Wa jazai ahli syirki, dan juga penjelasan balasan bagi orang-orang syirik. Orang-orang yang bertauhid akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kesyirikan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa imma fi ahkamil halal wal haram. Dan bisa jadi Al-Qur'an tersebut berbicara tentang hukum-hukum halal dan juga hukum-hukum yang terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akada beliau, wa hadhihi min huquqit tauhid. Yang seperti ini seluruhnya adalah termasuk dari hukukut tauhid, itu hak-hak dari at-tauhid, itu hak-hak orang yang bertauhid akan mendapatkan seperti itu. Itu orang-orang yang bertauhid itu berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan berhak untuk tidak diadab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya adalah menjelaskan at-tauhid. Ataukah kata beliau yang lainnya, Al-Qur'an, wa imma qasasun 'anil rusuli wa umamihim wa ma hasala bainahum minal khusumat. Ataukah Al-Qur'an bisa jadi bentuknya adalah qasasun, yaitu cerita-cerita tentang para rasul dan juga umatnya. Wa ma hasala bainahum, dan cerita yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara mereka, itu antara rasul dengan umatnya. Minal khusumat, itu berupa permusuhan yang terjadi antara para rasul dengan umatnya. Nah, kata beliau, cerita yang seperti ini, wa hadza jazaa'ut tauhid wasyirki. Maka kisah-kisah yang kita baca dari kisahnya para rasul dengan umatnya ini adalah merupakan jazaa'ut tauhid wasyirki. Itu balasan bagi orang-orang yang bertauhid ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para rasul tersebut diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kaumnya yang masih mengingkari, yang masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan mereka, para rasul dan juga pengikutnya yang bertauhid. Sementara orang-orang syirik, orang-orang yang masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang mengerikan. Sehingga kata beliau, cerita para rasul dan juga umatnya dan peristiwa yang terjadi di tengah mereka ini adalah merupakan jazaa'ut tauhid wasyirki. Balasan tauhid dan juga kesyirikan. Itu sehingga jelas sekali kalam dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang namanya Al-Qur'an menjelaskan kepada kita tentang at-tauhid seluruhnya kata beliau. Ini mungkin yang bisa kita pelajari karena waktunya sudah tidak mencukupkan bagi kita. Insyaallah kita sempurnakan pada kesempatan yang mendatang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.